Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita hadis 40. Kita memasuki hadis ke-47 dan ini termasuk tambahan Ibnu Rajab dari Imam Nawawi rahimahullah. Qala 'anil Miqdam ibni Ma'di karib. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn bihasbi ibni Adam akalat يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن. Dari Miqdam aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bani Adam atau Adami tidaklah memenuhi tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukup bagi Bani Adam makanan sekedar untuk menegakkan punggungnya. Kalau memang harus lebih dari itu, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Demikian hadis diriwayatkan Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan Tirmidzi katakan hadis hasan. Demikian hadis diriwayatkan dari hadis Miqdam. Terkait sahabi Miqdam, ada dua bacaan, Miqdam Ibnu Ma'di Karib. Ada bacaan kedua, Miqdam Ibnu Ma'ad Yakrib. Miqdam Ibnu Ma'di Karib. Yang kedua, Miqdam Ibnu Ma'ad Yakrib. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan bahwa manusia adami tidaklah memenuhi tempat yang lebih buruk dari perutnya sendiri. Nah, tempat untuk menempatkan sesuatu di dalamnya. Dan hadis menjelaskan tempat terjelek yang dipenuhi isinya yang perut. Karena ketika Bani Adam menyibukkan dirinya dengan urusan perutnya, hanya makanan yang dia pikirkan, jenisnya, banyaknya, jumlahnya, akan menyebabkan satu kekenyangan yang berlebihan, penuh betul perutnya, dan itu jelek, sekaligus menjadi sebab dari berbagai macam penyakit, dan itu ma'ruf. Kemudian juga dari dampaknya, Ketika orang penuh perutnya akan cenderung malas untuk beraktivitas, malas untuk gerak, cenderung ingin banyak istirahat, tidur dalam hal ini. Artinya enggak ada kegiatan atau aktivitas positif yang bisa dia lakukan saat perutnya kekenyangan. Dan itu yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis. Bihasbi ibni Adam akalat yukimna sulbahu. Artinya cukup bagi seorang manusia, ya ini makanan ringan, sekedar makan, yang dengan itu dia bisa menyambung hidupnya. Bisa kuat, kembali, sehat. Ya tentunya perlu makan sangat, itu kebutuhan primer, harus. Tapi ya secukupnya, sekiranya dia sudah enggak lapar, sekiranya bisa menyambung hidup, kembali kuat. Nah, maka ini anjuran dari Rasulullah SAW untuk orang itu, ya sedikit makan, tidak berlebihan, tidak banyak-banyak makan, tidak memperluas dalam menu dan apa yang dia makan, sehingga tubuh manusia juga menjadi ringan, dia lebih bersemangat bergerak dan menjalankan aktivitasnya, dia akan ringan dan enak, enjoy. Selain juga dengan itu lebih selamat dengan izin Allah, lebih selamat dari berbagai macam bentuk penyakit yang disebabkan karena banyaknya makanan. Fa'inkan ala mahala guna dikatakan, kalau memang harus lebih dari itu, ini enggak cukup. Akalat yuqimna sulbah, cukup dengan sedikit makan untuk menyambung hidupnya. Maka ya kamu atur. Diatur, dan ini juga bimbingan Nabawi. Batas untuk orang itu makan, minum. Di mana sepertiga itu untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sehingga 2/3 itu mengambil porsi perutnya. Sehingga ada sepertiga yang lain untuk dia bernafas udara. Karena ma'ruf, antum faham tentunya, kalau penuh itu perut, nafas pun sulit. Gak ada ruang di perut untuk orang bernafas dan memasukkan oksigen di dalamnya. Berat, padat. Ibarat kalau itu di jalan raya, jam. Penuh sesak itu mobil gak bisa jalan. Hasil perut pun demikian. Orang gak bisa nafas. Kepenuhan dengan isi makanan. Hasil seperti disebutkan di dalam hadis ini, penjelasan adab, adab syar'i dalam batasan orang makan. Jadi jangan berlebihan, Nah, masing-masing orang tentu berbeda porsinya. Tapi intinya, jangan berlebihan, jangan banyak-banyak. Cukup sebatas dia bisa menyambung hidup, tidak kelaparan. Bisa menambah tenaga dia untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas dia. Jadi juga mencela, mengingatkan agar orang tidak memenuhi isi perutnya. Karena tadi itu sumbernya penyakit, banyak timbul dari situ, orang buat malas, cenderung ngantuk, tidur, sehingga banyak hal-hal positif, banyak kegiatan dan aktivitas yang terbengkalai karena penuh isi perutnya. Hasil seperti dikatakan Al-Ma'idah Baitud Da, lambung ini, mah, perut itu rumahnya penyakit, gudangnya penyakit. Karena banyak sekali penyakit timbul dari situ. Ya, antum paham tentunya, banyak penyakit yang kolesterol tinggi ya dari makanan, asam urat ya dari makanan, segala macam lah, banyak dari lambung situ. Jadi juga menganjurkan untuk orang berkecukupan, mencukupkan diri dengan makan sebatas untuk menyambung hidupnya, bisa hidup dengan baik, tidak kelaparan, tidak lemas, tidak loyo, makan tapi tidak berlebihan. Kalau berlebih dari itu ya seperti yang Nabi katakan, paling tidak 2/3 untuk makan minummu dari perut, sehingga masih kamu sisihkan 3/3 untuk kamu bernafas. Maka minggam tubuhmu masih semangat, giat untuk bisa melanjutkan aktivitas dan kegiatan bekerja atau yang lainnya. Syahid hadis, adab, dan itu penting. Adanya yang bisa tambahkan di sini. Karena perkara yang setiap hari dijalani oleh kita, oleh semua insan, makan, minum, maka perlu tahu dia adabnya dan bagaimana Rasulullah SAW ajarkan padanya. Di sisi lain tentu ini menunjukkan kesempurnaan syariat, sempurnanya Islam mengatur, mengajarkan kepada umatnya segala perkara, segala urusan aspek kehidupannya, bahkan urusan makan sekalipun, urusan minum, diatur agar dia menjadi manusia yang sempurna. Karena memang juga dia diciptakan bukan untuk makan minum seperti binatang, tapi dia perlu memang makan, minum, hanya sebatas melangsungkan hidupnya, tidak kelaparan, yang penting dia gak sampai lemas, sampai gentar karena kurang makan, tapi juga di sisi lain tidak berlebihan, sampai batas dalam perkara makan, minumnya. Wallahu a'lam, itu yang tersebutkan di dalam hadis terkait adab-adab makan. Itu arti ke 47. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah. Ya Ustaz, jazakallah khair. Alam. Satu soal yang bisa? Ya. Perkataan yang kononnya Rasulullah mengatakan kita harus berhenti makan sebelum kenyang, itu bukan hadis ya Ustaz? Atau itu memang hadis? Riwayat mengatakan nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna lam nashba'. Kami kaum umat yang kami enggak makan sampai kami merasa lapar, dan kalaupun kami makan kami tidak sampai kenyang. Ini masyhur, termasuk yang tersohor, terkenal, viral di tengah umat, dianggap sebagai sabda Rasulullah SAW, padahal itu bukan hadis, sebagaimana disebutkan oleh a'immah. Memang itu masyhur sekali, tapi bukan hadis. Mungkin itu ucapan hikmah atau konun tibbi, teori kedokteran mungkin, tapi karena sangat bagusnya sampai dinisbatkan oleh Nabi, kita tahu tidak ada nas, tidak ada riwayat sanad, maka nggak boleh disandarkan kepada Rasul apa yang tidak beliau sabdakan. Namun tadi betul, mungkin semakna dengan hadis ini. Selama itu bukan sabda Nabi, yang enggak boleh kita katakan itu sabda Nabi. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Lan wassalam. Barakallahu fikum. Barakallahu. Ana tutup dulu ya, Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.